Andai kau tahu di sini ku merindu kamu. Merindu karena ku tak mampu bertahan untuk tak memilikimu. Kau yang selalu ada di dekatku. Kau sahabatku, haruskah ku menunggu hingga kau mengerti rasa hati ini. Tak ingin dirimu bersama yang lain. Aku sedang mencintaimu. Meski kau takkan pernah tahu, akankah sang waktu menjaga hatiku untuk selalu mencintaimu meski